Aku lihat dia di sana, aku ingin mendekatinya. Aku coba menghampirinya, lalu aku menyapa dia. Dia pun membuka bicara, dan aku mulai mengenalnya. Kita mulai bermain mata, mulai timbul rasa bahagia. Bila dia mendekati diriku, hatiku rasa sesuatu. Bila dia senyum pada diriku, hatiku rasa tak menentu. Padanya aku ingin memilikinya, aku ingin menjaga dia, aku ingin mencinta dia, aku ingin hidup dengannya. Bila dia mendekati diriku, hatiku rasa sesuatu. So